Neneknya banyak, bapaknya di kebun. Aku mau lagi. Pepaya, pepaya, warnanya hijau, oranye dalamnya. Pepaya, pepaya, aku suka buahnya. Halo Mamis dan Kidis, sekarang boneka Tata sudah bisa diorder. Tata jadi gak sabar nih, pengen main sama kalian di rumah. Ayo pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya.